الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الشارح رحمه الله تعالى وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى يا wahayatil qalbi wahayatil qalbi oh, ini ke ini dia ya. Wahayatil qalbi ma yaru ala kalamihim min qaswati minal qaswati wal maqti wat tanfiri an mahabbatillahi ta'ala wa ma'rifatihi wa tauhidihi wallahu al musta'an qala al qala rahimahullahu ta'ala aidan la tuhaddul mahabbatu bi khaddi aw dhikhin minha bihaddin awdoha bihaddin awdoha awdoha itu naat dari haddin ya iya iya bihaddin awdoha awdoha bihaddin awdoha minha fal hududu la taziduha illa khifaan khofaan khofaan fakhudduha waju hadduha ya hadduha had fa hadduha wa jauduha ya wa wujuduha wajuduha wajuduha wala apa wujuduha wujuduha wala tu safus wala tu saful mahabbatu biwasfi azharin biwasfin azhara biwasfin azhara minal mahabbati wa innama yatakallamun nasu fi asbabiha wa mujibatiha wa alamatiha wa syawahidiha wa samaratiha wa ahkamiha wa ajma'a ma qila fi dhalika ma dhaqarahu Abu Bakrin Al-Qattani rahimahullahu ta'ala anil Junaidi qala Abu Bakrin jarrat mas'alatun fil mahabbati bimakkata jarrat pak ya? Jarot mas'alatun jaro yajri jarot jarot mas alatun kan iya mas'alatun oh jarot mas'alatun fil mahabbati bimakkata enggak tasdid iya tadi pahmat pertamanya tadi pahmat iya a'azzahallahu fi ayyamil musimi mausimi fatakallamas syuyuhu fiha wa kana al junaidu ashorruhum ashorruhum sinan faqalu hati ma'indaka ya arab ya iraqi fa'atraqa ra'sahu wadama'at aynahu thumma qala abdun zahibun an nafsihi muttasidun bidhikri rabbihi muttasulun bi dzikri rabbih qaimun bi adai huquqihi nazirun ilaihi bi qalbihi ahraqa qalbahu qalbuhu apa itu anwaru haibatihi oh enggak ada alifnya nih nuru ah enggak apa-apa nuru haibatihi naik nuru haibatihi wasofa syirbuhu min ka'sin mudof min ka'si mawaddati min ka'si mawaddatihi wan kasyafalahu al-jabbaru man astara ghaibahu ah ya? Al-jabbaru iya buk mang huruf ha apa huruf jim pak jim wan kasyafalahu oh iya iya iya dicetakan yang lain ya, wingka syafalu jabbaru itu di cetakan ya, yang lain. Iya. Di footnote saya ada. Terus man astara ghaibahu. Fa in takallama ma apa? Min astari ghaibihi. Min astari ghaibihi. Fa in takallam fa billahi fa billahi. Fa billahi wa in nut wa in nataqa fa an fa anillahi wa in taharraqa wa in taharraq fa bi amrillahi taharraka fil madi oh wa in taharraka oh iya iya Fa in taharraka fa bi amrillahi wa in sakana fa ma'allahi fa huwa billahi walillahi wa ma'allahi fa baqa asyuyukhu fa qalu ma 'ala hadha mazidun jabbarakallahu ya tajal arifin jabbarakallahu ya tajal arifina. Nah, baik, ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan menyatakan wa hasbudil basirati hayatil qalbi. Maka cukuplah bagi orang yang memiliki basirah dan kalbu yang hidup, ma yara ala kalamihim minal qaswah. Cukuplah dia untuk melihat ya ucapan mereka yang keras tadi, melihat keperkataan mereka yang berupa koswah, kekerasan, batu yang keras tadi, wal maqti ya, kemarahan, wa tanfiri an mahabbatillah, dan apa, keinginan untuk lari dari kecintaan Allah, wa ma'rifatihi, dan mengenal Allah, wa tauhidihi, dan mentauhidkan Allah, wallahu musta'an. Ya, ini disebutkan oleh Ibn Qayyim di Madarijus Salikin. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, la tuhaddul mahabbatu bihaddihin awdaha minha. Ya. Beliau juga menyatakan, kata beliau, ya, kecintaan tidak bisa dihad, didefinisikan dengan definisi yang lebih jelas ya dari hal tersebut. Fal hududu la taziduha illa khafa'an. Karena definisi pembatasan-pembatasan cinta tadi itu tidak menambah apa-apa kecuali khafa aja. Ya, tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali kesamaran. Fa hadduha wujuduha. La tusafu al-mahabbatu biwasfin azhara minal mahabbati. Maka definisi dari cinta itu adalah wujuduha. Memang keberadaan cinta itu, eksistensinya, wujudnya. Ya, yang namanya mahabbah la tusaf tidak bisa disifati dengan sifat yang lebih jelas daripada minha, daripada cinta itu sendiri. La tusafu biwas min adharah minal mahabbah. Jadi yang namanya mahabbah itu sendiri. Wa innama takallaman nasu fi asbabiha. Namun orang-orang hanya berbicara tentang sebab-sebab cinta. Wa mujibatiha, konsekuensi dari cinta. Wa alamatiha, tanda-tanda cinta. Wa syawahidiha, ya, bukti-buktinya. Wa samaratiha, buahnya. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Wa ajma'u makila fi dzalik, dan yang paling menghimpun dari apa yang dikatakan tentang ini semua, ma dzakarahu Abu Bakar Al-Qittani, yaitu yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qittani rahimahullah taala anil Junaid, dari Junaid an Abi Bakar, dari Abu Bakar. Ya, beliau mengatakan jarat mas'alatun fil mahabbati bi Makkah azallahu. Ya, fi ayyamil mausim. Kata beliau, pada musim haji di situ maksudnya, ya, di Mekah, semoga Allah tetap memuliakannya, pernah terjadi masalah tentang cinta ini pada hari musim-musim haji. Fatakallama syuyukhu fiha. Maka banyak masyayikh, ya, para syekh yang berbicara tentang cinta. Wa kana al-Junayd asgharahum sinnan, dan Junayd waktu itu adalah orang yang paling muda umurnya. Faqalu, mereka mengatakan, hati indaka, hati ma indaka ya Iraqi. Ya, kata mereka, kata para suyuh, sampaikanlah pendapatmu hai orang Irak. Ya, orang Irak waktu itu, Junayd orang Irak datang ke situ, dia masih muda. Sampaikanlah pendapatmu tentang apa itu cinta wahai Irak. Fa'atraqa ra'sah. Ya, namun si Junayd ia menundukkan kepalanya. Wadamat aynah. Ya, dan mengalir kedua air matanya. Summa qal abadun zahibun an nafsih. Kemudian beliau mengatakan, Junayd, ya, Junayd mengatakan, seorang hamba dia pergi dari dirinya sendiri. Muttasalun bi dzikri rabbih. Ya, yang berhubungan dengan berzikir kepada Rabbnya. Boleh juga mutasilun bi zikri Rabbih. Qa'imun bi ada'i huquqih. melaksanakan segala wajib hak-haknya, hak-hak Rabb-nya. Nadhirun ilaihi biqalbih, melihat Rabb-nya dengan kalbunya. Ini melihat di sini bukan melihat zat, tapi melihat sifat. Ini berarti derajat ihsan ini kan. Ahraqa qalbuhu anwaru haibatihi. Kalau dia itu nur ya. Nah. Ya. Ya, kalau dia itu nur. Ya. Ahraqa qalbahu anwaru haibatihi. Berarti siapa yang membakarnya? Nurnya ya, berarti qalbahu maf'ul. Ahraqa qalbahu nuru haibatihi. Berarti yang fa'il nur. Ya. Maka nur haibah dia, cahaya kewibawaan dia itu membakar kalbunya. Cahaya kewibawaan dia. Min ka'si mawaddat apa tadi? Wasafa syirbuh. Ya. Ya. Yang minumannya suci, murni, min ka'si mawaddatih. Ya, dari gelas kecintaan kepadanya, kepada Allah. Wan kasyafalahul hayatu min astari ghaibih. Kalau di Pak Ahmad Jabbar ya, cetakannya. Ya enggak apa-apa, ada juga di situ. Ya. Yang Allah mengkasyaf, menampakkan dirinya. Ya. Melalui apa namanya? Di sini lahu al-haya. Ya. Min astari ghaibih, dari tirai ghaibnya. Ya. Kehidupan itu mengkasyafnya dari tirai ghaibnya. Ya. Kalau di Pak Ahmad Al-Jabbar berarti Allah. Al-haya nama Allah juga, al-haya. Al-Jabbar juga nama Allah di situ maksudnya. Ya. Wa intakallama bi fabilah. Nah ini lihat ini. Lihat di sini mengenai ya, orang yang cinta kepada Allah. Kalau dia berbicara fabilah, baknya bak isti'anah ini. Ya. Berarti dia berbicaranya di sini dengan memohon pertolongan Allah. Wa innataqa fa'anillah. Jika dia berbicara ya, jika dia mengucap maka perkataan tersebut adalah dari Allah. Maksudnya dari taufik dari Allah. Wa in taharraka fa bi amrillah. Jika pun dia bergerak, bergerak berdasarkan perintah Allah. Wa in sakana fa ma Allah. Jika pun dia diam maka dia ma'iyah bersama Allah. Ma'iyahnya ma'iyah khasah. Ya. Ma'iyahnya ma'iyah khasah. Bukan sekedar ma'iyah amah. Fa huwa billah walillah wa ma Allah. Ya, ini dijawab oleh Junaid pada dia yang paling muda. Ya. Fa huwa billah, maka dia ya, dia di situ bersama dengan pertolongan Allah. Walillah, maka hidup dia hanyalah untuk Allah. Wa ma Allah, dia senantiasa bersama dengan ma'iyah Allah yang khasah. Fa baka syuyukhu, maka para masyayikh pun menangis. Waqalu, dan mereka mengatakan ma ala hadza mazidun jabarakallahu ya tajal arifin. Masyaallah. Ya, para masyayikh ini mengatakan ma ala hadza mazidun, enggak perlu ada tambahan lagi setelah ini, setelah definisi cinta ini. Jabarakallahu ya tajal arifin. Semoga Allah menyempurnakan kekurangan engkau wahai mahkota, orang-orang yang arif, yang punya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Ya, baik, tafadhol. Baca berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa dzakara rahimahullahu taala annal asbaba al-jaliyata lil mahab. Yang mana antum? Dari sini, kalau sana dari sini bukunya. Beda. Beda. Beda. Beda cetakan. Oh, kalau di sana bahkan ada wa'lam annal mahabbata ala kismain di situ. Beda. Iya. Oh, antum langsung ke Syekhul Islam berarti di situ. Iya, enggak ya, apa-apa. Terus Anal asbaba al-jaliyata li mahabbati asyratun. Ahaduha qira'atul Qur'ani bitadabburi wattafahumi lima'anihi wa ma urida bihi. Wa tsani at-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'da al-fawaidi. Al-fawaidi. Atsalitsu dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hali fanasibuhu minal mahabbati ala qadri hadza. Ar-rabi'u itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Al-khamisu mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa taqallubuhu fi riyadi hadhil ma'rifati wa maya di musyahida apa musyahada musyahada wa maya diniha wa maya diniha. As-sadisu musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi al-zahirati wal-batinati. As-sabi'u wa huwa a'jabuha inkisarul qalbi baina yadaihi. As-thaminu al-khulwatu al-khulwatu waqtul waqtul darab maf'ul fi waqtan nuzuli al-ilahi bitilawatu kitabihi thumma khatama dzalika bil istighfari wat taubati. At-tasi'u mujalasatu al-muhibbina as-sadiqina. Wattiqatu at-tabibu at-tayyibi mafa'il at-tayyibi kalimatiha kalimatihim. Diantum kalimatihim ya. Kalau Diana samarati kalamihim. Kalau Diana ada gak yang sama kayak Diana samarati kalamihim? Ya, ada ya di footnote ana ada di cetakan yang lain. Ya, terus wala tatakallamu ila dza tarajjahta maslahatul kalami. Tarajjahta idza tarajjahat. Di sininya wa alimat wa alimta. Tarajjahat maslahatul kalami wa alimat anna fihi mazidan li halika wa man fi'atan li ghairika. Ini illa idza tarajjahat maslahatul kalam. Maslahah fa'il dari tarajjahat. Wa 'alimta anna fihi mazidan li halika. Terus al-'ashiru muba'idatu kulli sababin yahulu muba'adatu kulli sababin. Naam. Yahulu bainal qalbi wa bainallahi 'azza wa jalla. Famin hadhil asbabi al-ashrati wasala al-muhibbuna ila manazilil mahabbati wadakhulu alal muhibbina alal habibi habibi. Naam, hasbuk. Baik, enggak ada mumnya. Ya. Kebiasaan. Wa dzakara rahimallah, kemudian beliau menyebutkan Ibnu Qayyim menyebutkan innal asbabal jaliyata lil mahabbati asyratun. Kalau di ana disebut dzakara, di antum ada yang disebut Syekhul Islam enggak? Enggak ada. Nah. Beliau Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sebab-sebab ya jaliyah yang nyata jalibah ya. Yang mendatangkan lil mahabbah, yang mendatangkan kecintaan asyratun, ada 10. Ya, kecintaan Allah maksudnya tadi kan, yang didefinisikan oleh Junaid yang membuat para syuyukh di Mekah menangis. Ahaduhu yang pertama qiraatul Qur'an bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bih. Ini yang pertama. Membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya. Ya. Dan memahami apa yang dimaksudkan dari apa yang diinginkannya. Ini penting ini. Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan tujuan Al-Qur'an diturunkan cuma tiga. Ditadabburi, dipahami, dan diamalkan. Enggak ada yang lebih dari itu. Adapun dibaca dan dihafal itu wasilah untuk tiga tujuan tadi. Jangan terbalik. Ada orang menjadikan Al-Qur'an tujuannya cuma dihafal, cuma dibaca. Ini berarti dia keliru memahami. Ya. Jadi tujuan Al-Qur'an diturunkan, dipahami, dibaca dan diamalkan. Enggak lebih dari itu. Dibaca dan dihafal hanyalah wasilah menuju tiga hal tadi. Ya. Maka kita sangat sayangkan ada orang yang hanya berfokus kepada bacaan dan hafalan. Padahal tujuan diturunkannya Quran enggak ada yang itu. Cuman apa? Ditadaburi, dipahami dan diamalkan. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Ya, ditadaburi, dipahami dan diamalkan. Beda tadabur dengan dipahami. Ditadaburi dengan perenungan yang mendalam. Sampai-sampai Utsman bin Affan membaca satu ayat selepas Isya sampai subuh cuma satu ayat, penuh tadabur. Kalau pemahaman tafsir, ya. Kalau tadabur perenungan. Nah, beda antara tadabur dan tafahum, memahami. Nah, ini akan membuahkan amal dan termasuk di dalamnya dakwah. Ya, karena dakwah bagian dari amal. Hingga akan menghasilkan dakwah dalam dakwah Al-Quran. Ya, jangan cuma terpaku di membaca dan menghafal. Sehingga ada orang yang sibuk di situ aja. Akhirnya ketika ada imam baca Al-Quran, harusnya dia bisa tadaburi. Enggak, dia malah sibuk. Ini imamnya lahan apa nih? Harusnya dia tadaburi di situ. Yang perlu juga kalau lahan jali kan berarti dia batal. So. Ya kalau lahan jali ya. Tapi yang utama itu dia dengerin. Ya, nih imamnya udah bagus nih baca Al-Fatihah nggak ada lahan, udah nggak ada lahan jali, udah. Disilahkan tadabur ayat-ayat apa yang dibacain imam. Hatta qul huwallahu ahad sekalipun al-ikhlas. Jangan didengerin, masalah. Itu tertipu oleh setan. Harusnya dia kan tadabur, kan perintah. Perintah mentadaburi Al-Quran apa? Wajib loh. Liya dabbaru ayati. Afalaya tadabbarun Al-Quran. Am ala qulubihim akfaluha. Sampai Allah sebutin yang gak tadabur, kolbunya punya akfal. Punya gembok kunci. Berarti tercela. Taibarakallahu fikum. Nah asani yang kedua. Attaqarrabu ilallahi ta'ala bin nawafili ba'dal faraidi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan fardu. Nah, ini penting ya. Ada amalan-amalan sunnah bahkan yang Rasulullah SAW senantiasa mendawamkannya bahkan sampai mengkodoknya apabila tertinggal. Yaitu sholat fajar, sholat witir. Ya, sholat fajar dan sholat witir. Ingat ya, sholat witir beda dengan qiyamul lain. Sholat witir bisa anda melakukan setelah sholat isya. Nah, makanya biar aman, habis sholat ba'diyah isya langsung aja. Ya, witir. Ya, daripada kita spekulasi ntar malam bangun kebablasan pas azan subuh. Nah, baik. Mana lagi tadi? Enak. Astalis dawamu dzikrihi ala kulli halin. Ya, senantiasa berzikir pada Allah dalam segala keadaan. Ini penting ini. Ya. Berzikirnya itu jangan dipahami seperti zikirnya para wali ya. Para wali yang senantiasa berzikir. Ya, dalam keadaan apapun. Mau masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, pakai baju zikir, lepas baju zikir, makan sebelum makan zikir, keluar masuk masjid zikir, keluar masuk rumah zikir dengan zikir-zikir yang muqayyad. Naik kendaraan subhanallah di sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Pakai baju dia pakai baju doa. Alhamdulillah setelah pakai baju, alhamdulillah di kasani ada min gauri hauli minni wala quwa, dan seterusnya. Nah, ada zikir-zikir yang mutlak, yang dia zikir kapan dia. Dia bisa beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal dulu pernah kemalaman, kemudian minta izin ke masjid untuk tidur. Sama DKM, DKM lah anggaplah ya, pengurus, enggak dikasih. Akhirnya Imam Ahmad berjalan sampai nyampe ke tukang roti. Nyampe ke tukang roti, Imam Ahmad minta izin, "Boleh saya singgah sini sebentar?" "Boleh." Imam Ahmad melihat tuh orang kok bikin ngadon roti sambil zikir, istighfar. "Kok kamu istighfar terus?" "Iya, saya istighfar terus." Mutlak boleh kan? Nah, ini zikir mutlak boleh. Dengan begini semua doa saya terkabul. Cuma ada satu doa. Apa itu? "Saya ingin ketemu yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Gara-gara kamu nih berarti. Gara-gara doa kamu, saya jadi diusir dari masjid tadi." Nah, itu. Berarti kamu kan dia itu. Nah, ini Masya Allah. Ya. Dawamu dzikrihi ala kulli hal wa bilisani, dengan lisannya, kalbunya, wal amal wal hal. Ya. Perhatikan ya, dengan lisan, kalbu. Kalbunya berarti enggak boleh lalai. Ketika dia beristighfar, kalbu dan pikirannya itu dia membayangkan, kalau dulu ya, saya dulu pernah ikut suluk. Ya. Saya pernah ikut suluk dulu. Dulu ya. Antum jangan premen. Wah, ikut suluk dulu. Dulu nih, kalau diajarin sama para mursyid ya, ketika kita beristighfar, kita membayangkan kotornya diri kita, penuh dosanya diri kita, bagaimana rusaknya jiwa dan kalbu kita. Maka dengan ketika itu kita beristighfar dengan mengharapkan ampunan dari Allah, bahwa Allah punya nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Ya. Dan juga Allah punya nama Al-Jabbar, Al-Qahar, yang bisa mengazab kita. Maka dengan di situ sekali istighfar kalbu membayangkan demikian, nah ini akan lebih menggoncang kalbu. Ya, kalau dulu sih prakteknya ini ya. Nah, astagfirullah gitu kan. Nah, waktu ikut suluk sama nanti ketika kita bertasbih, kita bayangkan sucinya Allah, kotornya diri kita. Demikian dan seterusnya lah. Nah, kalau ikut suluk begitu itu ada bayan hidayahnya ya, sebelum zikir. Kalau teman-teman dulu suluk ya di Temboro punya kamar sendiri-sendiri. Nah, punya kamar sendiri-sendiri. Tapi itu ini ya dari hal-hal yang munharifun ya. Ini ya, sedikit nyimpang. Saya kasih tahu itu sedikit nyimpang. Tapi apa yang diajarin tadi mengenai apa yang sih yang harus kita prolog sebelum berzikir, itu benar, tepat, boleh kita membayangkan. Bahkan dengan kolbu meresap itu di kolbu. Bukan sekedar zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kolbunya kemana? Lisannya, astagfirullah, astagfirullah. Lisannya kemana? Ya, lisannya astagfirullah. Kolbunya mikirin. Ta'adud lah yang dipikirin. Nah, ini kan enggak klop. Wal amal wal hal, amalan dia dan keadaan dia. Berarti amalannya sesuai dengan zikir dia. Amalan dia. Oh, ini nih yang muhsin ini. Ya, ini yang muhsin yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hah? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, "Akhbirni 'anil ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah." Muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jadi aktivitas dia, amalan dia itu senantiasa mengamalkan nama-nama Allah. Dia tahu nama Allah Al-Alim, mengetahui keadaan dia. As-Sami, mendengar semua perkataan dia. Ya, Al-Basir, melihat semua perilaku dia. Maka dia di sinilah dapat keutamaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengihsa? Mengihsa bukan sekedar menghafal, tapi mengamalkan seperti tadi, dia masuk surga. Fa nasibuhu minal mahabbati ala qadri hadza. Ya. Maka bagian dia dari kecintaan sesuai dia mendapatkan bagian dari kecintaan Allah sesuai dengan kadar dia seperti ini. Ar-Rabi'ah yang keempat. Ya. Isaru mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Isar, ya, memprioritaskan, mendahulukan apa-apa yang dicintai Allah atas apa-apa yang dicintai oleh diri sendiri pada saat hawa nafsu mendominan di situ. Masya Allah. Ya. Sampai-sampai hawa nafsunya dia tundukkan. Nah, wah ini berat ini. Ini boleh ngomong aja nih saya di sini nih. Kita boleh baca aja di sini. Ya, Allahumma inna nas'aluka al-amal. Ya. Kemudian al-khamisah mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatihi wa musyahadatiha. Oh ya, mutala'atul qalbi. Yang ya kelima. Kalbu membiasakan diri untuk mutala'ah, artinya memahami nama-nama dan sifatnya. Ya. Dan menghadirkan diri dalam makrifatnya, musyahadahnya. Jadi musyahadah di sini musyahadah sifat. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Orang sufi memahami seakan-akan kau melihatnya, melihat Allah secara zat. Ya. Apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Orang sufi memahami melihat zat, tapi ahli sunnah memahami melihat sifat. Ya, melihat nama dan sifat. Nah, jadi ini memahami nama-nama sifatnya dan musyahadahnya. Bahwa benar-benar disaksikan dengan nama dan sifat apa? Apa namanya? Dia betul-betul menyaksikan nama-nama dan sifat Allah tadi. Wa taqallubuhu fi riyadi hadhil ma'rifati wa mayadiniha. Ya. Dan dia taqallubuhu fi riyadi hadhil apa namanya? Ma'rifati wa mayadiniha. Artinya dia selalu menghadirkan diri dalam masalah ma'rifat pengetahuan ini. Ya. As-sadisah yang keenam. Musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirati wal batinati. Ya. Dia senantiasa musyahadah melihat, menyaksikan birrihi, ya, kebaikan dari Allah dan ihsan, kebaikan sama ihsan dari Allah, nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin. Artinya dengan ini dia mengakui sehingga menghadirkan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sabi wa huwa a'jabuha. Nah, yang ketujuh ini yang paling mengagumkan, inkisaru qalbi baina yadayhi. Ya. Yaitu hancurnya kalbu dia di hadapan Allah. Artinya dia akan rendah di hadapan Allah. Dia akan tunduk dengan penuh kerendahan diri di hadapan Allah. Bahwasanya dia menghadapkan diri dia kepada Allah dengan penuh pengagungan, kecintaan, dan inkisar qalb. Inkisar qalb, kalbunya kan hancur. Maka dia punya namanya tazallul, perendahan diri. Jadi dia mengagungkan dan mencintai Allah dengan penuh merendahkan diri dia. Nah, ini diantara ya persyaratan dari ibadah yang besar. As-samin al-khalwat waqta nuzuli al-ilahi. Ya, yaitu dia berkhalwat, ya. Dia hanya berduaan, dia bersendirian di waktu turunnya ilahi, di waktu kapan ya berarti? Sepertiga malam terakhir. Wal iltiqatu athaibi samarati kalamihim. Kalau di antum tadi apa pas syair apa kalimatihim, ya, hah, eh nomor 8 kan, wa tilawatu kitabihi, membaca kitabnya Al-Qur'an di waktu sepertiga malam terakhir, summa khatama dzalika bil istighfari wat taubati, kemudian mengakhirinya dengan beristighfar dan bertaubat. Ya. Terlebih-lebih di waktu sahur, ya. Waktu-waktu yang dianjurkan beristighfar dan bertaubat. At-tasi' mujalasatul muhibbina as-sadiqina. Nah, ini penting ini. At-tasi' senantiasa mujalasah, bermajelis dengan orang-orang yang mencintai Allah dan yang jujur keimanannya kepada Allah. Wal iltiqatu at-tayyibi samarati kalamihim. Ya, dan tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan ya, yang apa namanya membawa kepada buah maslahat ya, ucapan mereka. Wala tatakallam, ya, ini lanya lanahiyah, janganlah engkau berbicara illa idza tarajjahat maslahatul kalam, kecuali jika memang kemaslahatan kalam tersebut yang paling besar. Wa alim ta'an nafihi mazidan lihadika, dan anda mengetahui dalam pembicaraan tersebut ya meningkatkan keadaan diri anda menjadi lebih baik, wa manfaatan liwairika, dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Al-ashirah mubaadatu kulli sababin yahulu baina al-qalbi wa baina Allahi azza wajalla. Mubaadah, menjauhi, menjauhi segala sebab yang yahulu, hala yahulu, yang menghalangi antara qalbu ya dan Allah azza wajalla. Fa min hadhihi al-asbabi al-ashrati, maka berdasarkan dari 10 sebab ini, wasala al-muhibbuna ila manazilil mahabbati, maka orang-orang yang mencintai Allah dia akan sampai kepada derajat kecintaan yang paling tinggi, ya, kepada derajat yang cinta yang paling tinggi. Wa dakhalu alal habibi, ya, dan mereka masuk ke dalam kumpulan kekasih-kekasih Allah. Baik, Abdul. Qala al-musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين شرح Amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayatawa'ada man ahabba ahlahu wa malahu wa ashiratahu wa tijaratahu wa masakinahu maskanahu fa'atharuha aw ba'daha ala fi'li ma awhabbahu awjaba ma awjabahu awjabahu Allahu alaihi minal a'mali allati yuhibbuha Allahu ta'ala wa yardaha kal hijrati wal jihadi wa nahwi dhalik. Qala al mu'adu bin kathirin imanuddin qala al imadu ibnu kathirin ay in kana hadhihi al-ashya'u ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ay intadhiru madha yahillu bikum min iqabihi. Rawa al-imamu Ahmadu wa Abu Dawuda wal lafdu lahu min hadithi Abi Abdirrahmani al-Khurasani an Atai al-Khurasani عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله عطاء itu munsharif ya an ata'in al-khurasani iya iya an ata'in al-khurasani an nafi'in an ibn umar qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil ainati akhadtum adnabal baqari adnab al-baqari wa radaitum bizzar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta turaji'u dinakum fala budda min ithari ma ahabbahu man ahabbahu Allah min ibadihi wa aradihi ma ahabbahu Allah min abdihi wa aradahu ala wa aradahu ala ma yuhibbuhu al-'abdu wa yuriduhu. Fa yuhibbu ma yuhibbuhu Allahu. Fa yuhibbu ma yuhibba ma yuhibbu Allahu ma yuhibbuhu Allahu. Fa yuhibbu ma yuhibbuhu Allahu. Terus wa yabghadu ma yabghidu wa yabghidu ma yabghiduhu Allahu wa yuwali fihi wa yuadi fihi wa yutabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasula wa yutabi'u Rasulullah rasulahu sallallahu alaihi wasallama kama taqaddama fil fi ayatil muhannati mihnati ayat mihnat itu yang iya, kemarin qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un wa nadhairiha. Baik, nah ini dulu. Qala al-musannif, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan firman Allah Ta'ala, qul in kana aba'ukum, ya katakanlah jika bapak-bapak kalian, ya wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara kalian, wa azwajukum, ya apa namanya, istri-istri kalian, wa ashiratukum, ya keluarga kalian, wa amwalun dan harta-harta, ya qataraftumuha yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa tijaratun dan perniagaan, takhsyauna kasadaha yang kalian khawatirkan ya kerugiannya, wa maskanun wa masakinu tardaunaha dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, sukai, yang ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu ternyata lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya, wa jihadin fi sabili dan lebih kalian sukai daripada jihad di jalannya, fatarabbasu intadiru maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga Allah datang ya dengan keputusannya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah enggak memberi hidayah pada orang-orang yang fasik. Ya, syarah di sini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, amarallahu nabiyah, Allah memerintahkan pada nabinya, ayyatawa adaman ahabba ma ahlahu. Ya, agar nabi mengancam orang-orang yang ya lebih mencintai keluarganya, malahu, hartanya, asyiratahu, ya, kerabat keluarganya, wa tijaratahu dan perniagaannya, wa maskanahu dan maupun tempat tinggalnya, fa'asaroha yang dia lebih prioritaskan itu semua, awba'doha atau sebagiannya, ala fi'li ma'aujabahullahu ta'ala, atas daripada mengamalkan apa yang Allah wajibkan alaih kepadanya, minal a'mal allati yuhibbuhallahu ta'ala, ya, dari amalan-amalan yang Allah cintai, wa yardoha dan yang Allah ridhoi, semisal hijrah, jihad dan semisalnya. Kata Al-Imad Ibnu Katsir, ya, ai in kanat hadhihi al-asya, jika kondisi ini semua itu ahabba ilaikum, itu semua perniagaan, harta, keluarga, istri, anak, itu lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilih, ya, jihad di jalannya, fatarabbasu maka tarabbasu, ai intadhiru maka tunggulah, ma yahillu bikum min iqabih, ya, maka tunggulah siksaan yang akan datang menimpa kalian. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan, dan lafaz milik Abu Daud dari hadis Abu ya Abu Abdurrahman Al-Khurasani, ya, dari Atha Al-Khurasani, ya, Atha bin Abi Muslim Abu Utsman Al-Khurasani itu, ya, Atha bin Abi Muslim, nama bapaknya Maisarah. Ya. An-Nafi'in dari Nafi' an Ibnu Umar dari Ibnu Umar qala, ia mengatakan, sami'tu aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, idza tabaya'tum bil inah, jika kalian melakukan jual beli secara inah, salah satu jual beli riba, ya, wa akhadtum aznabal baqar, ya, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan, ya, waraditum bizara dan kalian lebih ridho dengan pertanian, sudah sibuk dengan pertanian, wataraktumul jihada dan kalian sudah meninggalkan jihad, sallallahu alaikum zullan, ya, maka Allah akan menimpakan zullan kehinaan pada kalian. La yanziuhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian. Hatta turaji'u dinakum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji'u ila dinikum. Falabuda min isari ma ahabahullahu min abdihi, maka haruslah seorang hamba mendahulukan apa yang Allah cintai. Ya, wa aradahu ala ma yuhibbuhu al-abdu wa yuriduh. Ya. Dan apa, seorang hamba harus mendahulukan apa yang dia cintai dan dikehendaki Allah daripada mendahulukan apa yang dia cintai dan yang ia inginkan. Wa yuhibbu ma yuhibbuhullah, maka dia mencintai apa-apa yang Allah cintai. Wa yubghidu ma yubghiduhullah, dia membenci apa-apa yang Allah benci. Wa yuwali fihi wa yu'adi fihi, maka dia berloyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah. Wa yutabi'u rasulahu, dan dia mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddama fil ayatil mihnah, sebagaimana yang lalu di ayat mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, katakan jika kalian mencintai Allah ikuti aku. Wa nadha'iriha, dan yang semisalnya. Naam, faddal. Bismillah. Qala rahimahullah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه شرح أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله حتى يكون الرسول أحب إلى العبد min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina, bal wala yahsulu hadzal kamalu illa bi an yakuna ar-rasulu ahabba ilayhi min nafsihi, kama fil hadithi anna Umar qala la anta ya rasulallahi ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi, faqala walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika, faqala lahu Umar فإنك الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قاله شيخ الإسلام. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا wawnya istiqnafanya wa kullu muslimin la budda an yakuna mu'minan wa in lam yakun mu'minan al-imana al-mutlaqa li anna dhalika la yahsulu illa li khawasil mu'minina. Nah, qala al-musannif an Anas ibn Malik an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, hingga aku menjadi sosok yang paling ia cintai melebihi anaknya, kedua orang tuanya dan seluruh manusia. Ini la-nya di sini, ya, memang la nafiyah, tapi menafikannya itu bukan asul iman, tapi yang dinafikan apa? Kamalul iman. Artinya kalau kita ada kecintaan kepada Nabi, ini asul imannya, ini cinta pada Nabi, tapi ternyata istri, anak atau siapapun itu lebih kita cintai realitanya daripada Nabi, maka yang dinafikan adalah bukan asul iman, bukan jadi kafir. Kalau yang dinafikan asul iman, kafir berarti. Tapi yang dinafikan apa? Kamalul iman. Berarti enggak sempurna imannya. Beda kalau memang dia enggak punya iman, enggak punya mahabbah, kecintaan pada Nabi. Ya, dia lebih mencintai anaknya, istrinya, keluarganya daripada dia mencintai Nabi, karena dia enggak ada kecintaan pada Nabi. Baru ini kafir karena enggak ada asul iman. Paham sini ya? Nah, maka yang dinafikan di sini kamalul iman. Ya, akhrajahu. Nah, ai Bukhari Muslim. Alifnya situ, tasniyah Bukhari Muslim. Qauluhu la yu'minu ahadukum al-imanu al-wajibu. Ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian iman yang wajib, yang kamal. Al-muradu kamaluhu. Ya, iman wajib maksudnya yang sempurnanya. Hatta yakuna ar-rasulu ahabba ila abdi ilal abdi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Hingga Rasul menjadi sosok yang paling dia cintai, ya, daripada anak, daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Bal wala yahsulu hadzal kamal illa bi an yakuna ar-rasul ahabba ilaihi min nafsi. Bahkan ya, kesempurnaan iman itu pun juga enggak akan bisa terwujud kecuali Rasul lebih dia cintai daripada diri dia sendiri. Ya, jadi kesempurnaan ini pun juga enggak terwujud hingga Rasul menjadi sosok yang lebih dia cintai daripada diri dia sendiri. Sebagaimana dalam hadis anna Umar radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala apapun kecuali diriku sendiri. Faqal, maka Nabi bersabda, waladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, hingga aku menjadi sosok yang paling kau cintai pada lebih daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar bersabda pada Nabi, fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi. Umar gampang orangnya, dikasih tahu langsung selesai. Tadinya Umar mengira mencintai diri sendiri itu lebih memiliki keutamaan. Ternyata setelah dikasih tahu oleh Nabi, Umar gampang langsung mengatakan fa innakal an ahabbu ilayya, maka engkau sejak saat ini adalah lebih aku cintai min nafsi, daripada diriku sendiri. Kata Nabi, al an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru itu, itulah yang tepat. Rawahu al Bukhari. Ya, paman qal, barang siapa yang mengatakan innal manfiyahu wal kamal, fa in arada al kamal al wajiba alladhi yuzammu tarikuhu wa yu'arradu lil uqubati faqad sadaqa. Maka barang siapa yang menyatakan yang dinafikan dalam hadis tadi adalah kesempurnaan, ya, fa in arada al kamal, jika yang dia maksudkan kamal wajib, kesempurnaan yang wajib, ya, alladhi yuzammu tarikuhu, yang dicela orang yang meninggalkan kesempurnaan iman tadi, wa yu'arradu lil uqubati, ya, dan disodorkan kepada dia, diancamkan kepada dia hukuman, faqad sadaqa, maka dia pun telah benar juga. Wa in arada al-manfiya al-kamala al-mustahabba, namun kalau yang dimaksudkan, yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan yang mustahabbah sunnah, fa hadza lam yaqattu fi kalamillahi ta'ala ala wa rasulih, maka hal ini enggak pernah terjadi dalam kalam Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Faman idda'a mahabbatan nabi biduni mutaba'atin, barang siapa yang mengklaim cinta pada nabi tapi tanpa ittiba', tanpa mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa taqdimi qawlihi ala qawli ghairi, dan tanpa mentakdim, mendahulukan sabda nabi daripada ucapan orang lain, faqad kadzaba, maka berarti dia telah dusta dalam pengakuannya. Sebagaimana Allah berfirman, wa yaquluna amanna billah, mereka mengatakan kami beriman pada Allah, wa bir rasul, dan juga pada rasul, wa ata'na, kami telah taat, summa yatawalla fariqu minhum min ba'di dzalik, kemudian dari sebagian mereka berpaling, ya, sesudah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Fanafal imana, maka Allah menafikan keimanan dari orang-orang ini. Amman tawalla anta'ati rasul, dari kaum yang berpaling dari mentaati rasul. Lakinna kullu muslimin yakunu muhibban biqadri ma ma'ahu minal Islam. Namun setiap muslim, ya, setiap muslim dia memiliki kadar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar kecintaannya. Ya, dari keislamannya. Wa kullu muslimin labuda ayakuna mu'minan wa illam yakun mu'minan al-imana al-mutlaq. Dan setiap muslim tentulah dia beriman walaupun keimanannya tidak dengan keimanan yang mutlak. Ya. Lianna dzalika la yahsul illa li khawasil mu'minin. Karena keimanan yang mutlak tidak dapat diwujudkan kecuali bagi kalangan kaum mukminin yang khas. Yang khas. Nah, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala, qala Syekhul Islam wa amatun nasi idza aslamu ba'da kufrin aw ulidu ala al Islam wa tazamu sara'ihu wa kanu min ahli ta'ati Allahi wa rasulihi fahum muslimuna wa ma'ahum imanun mujmalun lakin dukhulul haqiqati al-imani ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'an in a'tahumullahu dhalika wa illa fakasirun minan nasi la yusalluna la yasilu la yasilluna jangan ditasdid la wasola yasilu sampai la yasiluna ila al-yaqini wala ila al-jihadi walau syukiku la syakku walau umiru bil jihadi lama jahadu idza laysa indahum min ilmi laysa indahum min ilmi al-yaqini ma yadra'u ar-raiba wala indahum min quwwatil hubbi lillahi wa rasulihi ma yuqaddimunahu 'alal ahli wal mali fa haula'i in ufu minal mihnati wa matu wa dakhulul jannata wa inibtulu biman yudkhilu alaihim subhatin tujibu raibatuhum wa raibatahum fa illam yun'imillahu karena dia majzum bisukun tapi karena dua sukun enggak boleh jumpa yun'imillahu alaihim bima yuzilu ar-raiba wa illa saru murtabina wan taqulu ila nau'in minan nifaki intaha. Baik, ini dulu perhatikan. Qala Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam berikutnya. Wa amatun nas, mayoritas orang idza aslamu ba'da kufrin, apabila mereka masuk Islam setelah kekufuran, awulidu alal Islam, atau memang mereka dilahirkan di atas Islam. Ya, waltazamu syara'iahu, iltazama yaltazimu. Itu. Alnya bukan alif lam itu. Nah. Ya. Dan mereka komitmen dengan syariat-syariat Islam, wa kanu min ahli ta'atillahi wa rasulih, dan mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Fala fahum muslimuna. Maka mereka kaum muslimun wa ma'ahum imanun mujmalun. Ya, dengan keimanan yang masih global. Lakin dukhulul haqiqatil iman ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'an. Ya. Namun masuknya ya hakikat keimanan ke kalbu mereka itu bisa dengan sedikit demi sedikit. In a'tahumullahu dzalika. Jika memang Allah memberikan kepada mereka hal tersebut. Wa illa, namun jika tidak demikian, fa katsirun minan nas la yasiluna ilal yaqin. Maka banyak orang yang enggak sampai kepada derajat yakin. ya, wala ilal jihadi, dan juga enggak bisa sampai kepada derajat jihad. Ya. Walau syukkiku la syakku. Seandainya mereka dibuat keraguan, mereka benar akan ragu. Ya. Walau umiru bil jihad lama jahadu. Seandainya mereka diperintahkan berjihad, mereka enggak akan jihad. It laisa indahum min ilmi yakin, karena mereka enggak punya ilmu yakin. Ya, mereka tidak memiliki ilmu yakin. Ya, ma yadra'u ar-raiba, yang dapat menolak kebimbangan. Wala indahum min quwwatil hubbi, dan mereka enggak memiliki cinta yang kuat kepada Allah. Lillahi wa rasulih, kepada Allah dan rasulnya. Ma yuqaddimunahu ala ahlil iman, ala ahlil ma, ala ahlil wal mali, yang mereka bisa prioritaskan kecintaan pada Allah dan Rasul tersebut daripada keluarga dan harta. Faha ulai in arafu in ufu minal mihnah. Ya. Nah, mereka ini semua. Jika mereka ufu. Diantum apa? Ufu ya? Ufu. Hah? Jika mereka diampuni dengan mehnah tadi, kan apa sih natijahnya kalau kita mengikuti Rasul, diampuni oleh Allah, kan begini ayatnya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti aku, Allah akan cintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Berarti ketika dia sudah menjalankan amalan ini, ya, mengikuti Rasul, nanti dia dapat cinta Allah, ufu, maka dia pun dimaafkan, diampuni. Ya, dari ujian tadi, wa matu, dia mati, wa dakhulul jannah, dia masuk surga, wa ini betulu biman yudakhilu alaihim syubuhatin tujibu raibahum. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Tapi jika mereka diuji dengan adanya yang mempengaruhi mereka dengan pengaruh yang mengharuskan mereka ragu. Ya. Fa illam yun'imillahu alaihim bima yuzilu ar-raiba. Kemudian Allah tidak memberikan karunia, memberikan nikmat kepada mereka dengan hal-hal yang yuzilu rabba, yuzilu raiba, yang dapat menghilangkan kebimbangan. Wa illa saru murtabina. Tentu mereka menjadi orang-orang yang ragu. Wantaqalu ila nau'in minan nifaq, dan mereka berubah ya, menjadi salah satu jenis kemunafikan. Intah. Nah, terus baca. Qala rahimahullah ta'ala, wa fil hadisi anna al-a'mala minal imani li anna al-mahabbata amalul qalbi, wa fihi anna mahabbata rasuli sallallahu alaihi wasallama wajibatun tabi'atan li mahabbatillahi wa li ajlihi tazidu bi ziyadati mahabbatillahi fi qalbil mu'mini wa tanqusu bi naqsiha. Wa kullu man kana muhibban lillahi fa inna ma yuhibbu fillahi wa li ajlihi kama yuhibbul imana wal amala saliha. Wa hadhihi al mahabbatu laysa fiha shay'un min shawa'ib asy-syirki kal i'timadi 'alaihi wa raja'ihi fi husuli marghubin minhu aw daf'i marhubin. Wa ma kana fiha dhalika fa mahabbatun ma'allahi lima fiha min at-ta'alluqi 'ala ghairihi wa raghbati ilaihi min dunillahi. Fa bihadha yahsulu tamyizu bainal mahabbati fillahi wa li ajlihi allati hiya min kamali tauhidi wa bainal mahabbati ma'allahi allati hiya mahabbatul andadi min dunillahi lima lama yata'allaqu bi qulubil musyrikin lima yata'allaqu bi qulubil musyrikin minal ilahiyyati allati la tajuzu illa lillahi wahdahu la syarika lah, la syarika lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa lahuma anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama thalasun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu ba'da an Di sini tulisannya an. Ya terus. An qadahu Allahu minhu kama yaqrahu an yuqdafa finnari. Wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih. Syarhun qawluhu wa lahu ma'anhu ay al-Bukhari wa Muslimun. Al-Bukhari wa Muslimin an Anasin. Qawluhu salasun ay salasu hisalin. Qawluhu man kunna fihi ay wujidat fihi tamatan. Qawluhu wajada bihinna halawatal imani. Al-halawatu huna hiya lati yu'abbaru anha bidzauqi. Lima yahsulu bihi min al-ladzatil qalbi wa na'imihi wa sururihi wa ghudaihi wa huwa syai'un mahsusun yajiduhu ahlul imani fi qulubihim. Qala Suyuti fi tawshihi wajada halawatal imani fihi isti'aratun tahyiliyatun syabbaha raghabatal mu'mini fil imani bi syai'in huluwin wa asbata lahu lazima dhalika asyai'a wa adhafahu ilaihi. Wa qala Nawawi ma'na halawatil imani istildadu ta'ati wa tahammulu al-mashaki wa isaru dhalika ala aghradi dunya wa mahabbatul abdi lillahi bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi wa kadzalika rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Yahya ibnu Mu'ad. Boleh qala yang sampai nanti ayatnya. Qala Yahya ibnu Mu'ad haqiqatul hubbi fillahi alla yazida bil birri wa la yanqusa bil jafai. Jafai. Wafil hadis annal iman ya annal amal minal iman, maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya amal bagian dari iman. Ya, li annal mahabbata amalul qalbi, karena mahabbah adalah amal qalbu. Wafihi dalam hadis ini disebutkan anna mahabbata rasul wajibatun, bahwasanya mencintai rasul itu wajib, tabi'atun li mahabbatillah, karena dia mengikuti kecintaan pada Allah, lazimatun laha. Ini lazimah, konsekuensi cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Fa innaha mahabbatun lillah la wali, fa innaha mahabbatun lillah wali ajrihi. Karena cinta pada Rasul hakikatnya cinta pada Allah, dan karenanya karena Allah. Tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbil mu'min tanqusu bi naqsiha. Ya. Tabarakallahu fikum. Cinta itu bertambah ya, dengan bertambahnya cinta pada Allah dalam kalbu dan dalam kalbu seorang mukmin, dan berkurang sesuai dengan berkurangnya kualitas kecintaan tadi. Ya. Kullu man kana muhibban lillah fa innama yuhibbu fillah wa li ajrih. Maka setiap orang yang cinta karena Allah berarti dia mencintai segala sesuatu karena Allah. Ya, dan ya, mencintainya itu fillah karena Allah. Wali ajri dan karenanya. Ini apa nih maksudnya? Yuhibbuhu fillah. Dia mencintai itu di jalan Allah dan karena Allah, begitu. Kama yuhibbu al-iman awal amal saliha. Sebagaimana dia mencintai keimanan dan amal saleh. Wa hadhil mahabbatu laisa fiha syai'un min syawa'ibis syirki. Dan mahabbah, kecintaan yang seperti ini enggak ada sedikit pun ya noda-noda kesyirikan. Ya. Kali i'timad alaih wa raja'ihi fi husulil margubin minhu. Seperti bersandar dan berharap kepadanya untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Audaf'i marhubin minhu, atau menolak apa yang dia tidak suka, yang dia takuti. Wa makana fiha dzalika mahabbatun ma'allahi lima fiha minat ta'alluqi ala ghairi. Ya. Maka jika kecintaan mengandung hal yang demikian, berarti dia telah ya. Wa maka nafiha dzalika ya. Fa mahabbatun ma'allah lima fiha minat ta'alluq ala ghairi. Berarti itu dia telah menyekutukan Allah dalam kecintaannya karena adanya sikap bergantung kepada selain Allah, ya, waragbah, dan adanya rogbah, harapan, ya, kecintaan kepada min dunillah, kepada selainnya. Wa bihadza yahsulu at-tamyiz, maka dengan inilah, ya, ada perbedaan bainal mahabbati fillah wali ajli, antara cinta, ya, di jalan Allah dan karena Allah. Allati hiya min kamali tauhid, yang itu merupakan kesempurnaan tauhid. Wa bainal mahabbati ma'allah allati hiya mahabbatul andadi min dunillah, ya. Dan juga, ya, kecintaan, ada perbedaan dengan kecintaan terhadap sekutu di samping Allah, tandingan-tandingan Allah. Lima ya ta'allaqu biqulubil musyrikin, karena itu ada keterkaitan kalbunya kaum musyrikin, ya, minal ilahiyati, kepada ilahiyah, togut-togut mereka yang mereka sembah tadi, allati la tajuzu illa lillahi wahdahu la syarikalah, yang seharusnya tidak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah yang tiada sekutu baginya semata. Tapi yang ini yang sudah dibaca oleh Ustaz Jumakir, besok aja kita bahas, ya. Udah capek juga nih. Tapi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.